Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ma ba'd. Insyaallah hari ini kita akan mulai majlis pertama membaca syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita pilih pada kesempatan ini syarah dari Syaikh Shalih Fauzan rahimahullahu taala. Kita langsung baca syarah dari beliau rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Fahadha sarhun mukhtasarun ala al-aqidah al-wasithiyah li Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini adalah syarah yang ringkas terhadap kitab Al-Aqidah Wasithiyah karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jama'tuhu min al-masadir at-taliyah, yang aku kumpulkan dari sumber-sumber berikut. Yang pertama dari kitab Ar-Rawdah An-Nadiyah Syarah Al-Aqidah Wasithiyah li Syekh Zaid bin Abdul Aziz bin Fayyad rahimahullahu ta'ala. Yang kedua juga referensi beliau, syarah ini juga diambil dari kitab At-Tanbihatu Saniyah Al-Aqidatu Wasithiyah li Syekh Abdul Aziz bin Nasir Ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala, yang disebut termasuk syarah terbaik dari Aqidah Wasithiyah. Di kitab ini beliau banyak menukil dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan yang lainnya. Ucapan-ucapan beliau berdua. Al-Khalifu, yang ketiga, referensi dari syarah ini beliau ambil dari kitab At-Tanbihat Al-Latifah fi Mahtawa Al-Aqidah Wasithiyah min Al-Mabahis Al-Munifah li Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Yang keempat beliau, fidhallahu taala, naqaltu min fawaida alaqtuha ala nuskhati waqt talab. Juga kunukil dari faidah-faidah yang pernah aku catat di buku, di nuskhah kitab yang aku miliki, catatan-catatan faedah ketika aku belajar, di waktu belajar. Yang kelima, tabarakallahu rahimahullahu taala, wa fima yata'allaqu bi tafsir al-ayat, yang terkait dengan tafsir ayat-ayat, naqaltu min kutubi tafsir. Aku nukil dari kitab-kitab tafsir, Kafatul Qadir, seperti kitab Fathul Qadir dari Imam Muhammad Ali Asy-Syaukani, wa tafsir Al-Qur'an Al-Azim li Syekh Ismail Ibn Katsir rahimahumullahu taala. Ini lima sumber yang beliau jadikan referensi dalam mensyarah ini, mensyarah positif dalam kitab ini. Qala wa kanat jami'atul imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah qad tab'athu idat marat. Dan jami'ah Muhammad bin Saud al-Islamiyah telah mencetaknya, mencetak kitab ini dengan cetakan beberapa kali. Wazatuhu ala talabatil marhalah tsanawiyah, dan dibagikan untuk para pelajar di setingkat SMA tsanawiyah. Fasyakarallahu liqa'imina alaiha. Mudah-mudahan subhanahu wa ta'ala membalas ya perbuatan orang-orang yang telah melaksanakannya. Wazadahum minal khairi wa taufiqi, menambah untuk mereka kebaikan dan taufiq. Lima fihi salahul muslimin. Qalani asalullah an yanfa'a bihi wa ij'alahu muaddiyan lil matlubi min tawdihi hadhil akhiratil azimah. Sebagaimana aku minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kitab yang bermanfaat, menjadikannya sebagai kitab yang bisa menunaikan apa yang dicari, yaitu menjelaskan akidah yang agung ini. Wa yaghfirli ma waqa'a minni min khata'i, dan minta agar Allah mengampuni aku dari apa yang aku terjatuh dalam kesalahan padanya. Wa thibani ala ma fihi min shawab, dan minta agar Allah memberikan pahala untukku terhadap apa yang benar dari kitab ini. Innahu sami'un mujibun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ini muqaddimah dari beliau rahimahullahu ta'ala. Qala musannif yani Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ini muqaddimah dari beliau Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, berkata Syaikh Fauzan fitahullah dalam syarahnya, kata beliau, ibtada al-musannif rahimahullahu ta'ala kitabahu bil basmalah. Al-musannif Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala memulai kitabnya dengan basmalah, iqtida'an bil kitabil aziz, sebagai bentuk qudwah, berqudwah mencontoh kitab yang mulia, kitabullah al-Quran. حيث جاءت البسملة في ابتداء كل سورة ما عدا سورة براءة. Karena Quran dimulai setiap suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat Baroah. Juga waqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam حيث كان يبدأ بها في مكاتبته. Juga sebagai bentuk iktida, berkudwah mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau memulai dengan basmalah dalam surat-surat yang beliau kirim kepada iya orang-orang yang beliau kirimi surat. Di antaranya adalah surat beliau kepada Heraklius. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan bismillah. Sehingga Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika menerangkan hadis tersebut tentang surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius, Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, minha, di antara faedah hadis tersebut adalah istihbabu tasdiril kitab bi bismillahirrahmanirrahim wa in kana mabusu ilahi kafira. Disunahkan memulai surat dengan bismillahirrahmanirrahim walaupun pihak yang dikirim surat adalah seorang yang kafir. Walaupun yang dikirim surat ada seorang yang kafir, beliau Rasulullah SAW memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. menunjukkan disunnahkan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ketika menulis surat, di awal surat, walaupun yang dikirimnya ada seorang yang kafir. Khairullah rahimani rahmatullahu jami'a. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, fal masru' dzikru ismillah fi syuru'i fi dzalika kullihi tabarrukan wa tayammunan wa isti'anatan 'ala al-itmam wa taqabbulallahu 'ala. Berkata dalam tafsirnya, Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya kurang lebih maknanya, wal masru' dzikru ismillah fi syuru' bi dzalika kullihi, ya disyaratkan untuk menyebut nama Allah, membaca basmalah, bismillah dalam memulai segala sesuatu, tabarrukan dalam rangka mencari barokah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tabarrukan menjadi barokah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa tayammunan wasti'anatan, dan juga sebagai bentuk ia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, 'alal itmam wa taqabbul, ya untuk bisa menyempurnakan amal tersebut dan agar diterima amal tersebut. Asyahid perbuatan beliau Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memulai kitab dengan bismillahirrahmanirrahim, yang pertama adalah iktidaan bi kitabillah, yang kedua iktidaan bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para nabi yang lainnya seperti Sulaiman alaihi salam yang menulis surat kepada Bilqis atau kepada Ratu Saba dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan juga sebagaimana kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala memulai bismillah dalam segala amal baik kita untuk tabarruk menjadi barakah ketika menyebut nama Allah wasti'anah sebagai bentuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qawluhu bismillah. Bismillah al-ba'u lil isti'anah. Ba huruf jar di sini, iya lil isti'anah, untuk isti'anah. Yang tadi kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala kita membacanya, membaca bismillah untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, lil isti'anah. Walismu fil lughati ma dalla ala musamma, yang menunjukkan kata yang menunjukkannya dinamai. Apabila istilah dalam istilah al-lughah, isim adalah ma dalla ala makna fi nafsi, yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Walam yaqtarin bi zaman, dan tidak bergandengan dengan waktu. Sudah kita belajar dalam kitab-kitab nahwu. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bi mahdhufin. Jar wa majrur pada bismi itu muta'alliq dengan mahdhuf. Yang bagi an yuqaddara mutaakhiran, yang seyogianya ditakdir ada di akhir. Liyufid al-hasr, untuk berikan faidah al-hasr. Khawatibillah rahimani wa rahimahullah jami'ah. Nanti dilihat di syarah Semutai bin rahimahullah dalam besar syarah beliau. Ya, beliau katakan muta'alik daripada bismillah. Di sini bismi adalah fi'il mutaakhir yang munasib lil maqam. Fi'il yang mutaakhir yang munasib lil maqam. Fi'il Karena hukum asal yang beramal adalah fi'il. Mutakhir tadi agar memberikan faedah hasr, agar nama Allah didahulukan penyebutannya, munasib lil maqam dan yang sesuai dengan keadaan amaran. Maksudnya kalau sedang atau akan makan, kita baca bismillah. Maka takdirnya bismillahi akulu. Kalau mau minum, bismillah. Bismillah sini muta'alliq dengan fi'il yang mahdhuf, fi'il yang mutakhir yang munasib. Berarti bismillah kalau mau minum takdirnya bismillah asrabu. Kalau mau menulis, bismillah beri takdirnya aktubu. Itu. Jika saya sudah fauzan fi dzallahu di sini mencukupkan dengan mutakhir. Kalau Syekh Muhammad Shalih bin rahimallahu menambahkan lagi, ya muta'alliq yang mahdhuf itu adalah fi'il dan dia mutakhir dan fi'il tersebut munasib lil maqam yang sesuai dengan maqam. Ya. Qala rahimahullahu ta'ala, wallah la bajala Allah alamun ada dzatil muqaddasah, adalah isim alam bagi Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang dimuliakan di sisi kita. Wa ma'nahu dul uluhiyyati wal ubudiyyah la khalqi ajma'in, yang berhak dijadikan ilah, yang berhak diibadahi ya oleh seluruh makhluknya. Mushtaqqun min alaha ya'lahu uruhatan, mushtaq dari kata alaha ya'lahu uruhatan, bima'na abada ya'budu ibadatan. Sehingga fallahu ilahun, maka lafaz Allah itu dari kata ilah bima'na ma'luf ay ma'bud, ya bermakna ma'bud yang diibadahi. Qarihimallahu ta'ala warrahman, sebelumnya dalam kitab-kitab Nahu di antara Mutamimah Al-Jurumiyah bisa dilihat bahwasanya lafaz Allah subhanahu wa ta'ala adalah a'raful ma'arif ala al-itlaq, isim ma'rifah yang paling ma'rifah itu adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, qala rahimahullahu ta'ala warrahman ar-rahim, rahman ar-rahim ismani karimani min asmaul husna, ini diantara dua nama yang mulia dari nama-nama Allah yang terbaik. Dalani ala ittisafihi ta'ala birrahmah, yang menunjukkan sifat Allah subhanahu dengan sifat rahmah. Ala maili kubijalali, tentunya sifat rahmat yang sesuai dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak serupa dengan rahmat makhluknya. Warahmanu durrahmatil amati lijabil makhlukat, warrahimu durrahmatil khasati bil mu'minin. Di sini beliau hendak membedakan apa makna bedanya ar-rahman dengan ar-rahim. Itu maksudnya beliau hendak bedakan. Kata beliau, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, ar-rahman itu yang memiliki rahmat yang umum, yang rahmatnya tersebut untuk seluruh makhluk. Ar-rahim itu memiliki rahmat yang khusus untuk orang-orang beriman. Kama qala ta'ala wa kana bil mu'minina rahima, rahim itu yang rahmatnya khusus untuk orang-orang beriman. Ini satu di antara ucapan para ulama yang menerangkan perbedaan antara nama ar-rahman dengan nama ar-rahim. Apa itu? Ar-Rahman yang rahmatnya umum untuk seluruh makhluk. kelar rahim yang rahmatnya khusus untuk orang-orang beriman. Itu satu ucapan para ulama kita. Ar-Rahman yang rahmatnya umum untuk seluruh makhluk, kelar rahim yang rahmatnya khusus untuk orang-orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahim. Ada ucapan yang kedua di antara yang disebutkan para ulama kita, bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu khasun fi lafzihi, amun fi makna. Saya ulangi, khasun fi lafzihi, amun fi makna. Khusus secara dalam lafadznya, umum dalam maknanya. Kalau Ar-Rahim sebaliknya, amun fi lafzihi, khasun fi makna. Saya ulangi, pendapat kedua menyatakan bedanya antara Rahman dan Rahim. Ar-Rahman itu khasun fi lafzihi, fi lafz, dan amun fi makna. Kalau Rahim kebalikannya, amun fi lafzihi, khasun fi makna. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya Ar-Rahman itu khasun fi lafzihi. Maksudnya apa? Maksudnya nama Ar-Rahman itu adalah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang manusia dinamai dengan Ar-Rahman. Tidak boleh seorang menamai anaknya dengan Rahman. Itu adalah nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lafaz khusus karena itu hanyalah nama untuk Allah. Tidak boleh yang lain dinamai dengannya. Tapi kalau dari sisi makna umum, kenapa? Tadi kata beliau, karena Rahman itu adalah yang rahmatnya untuk seluruh makhluk. Maknanya karena rahmatnya untuk seluruh makhluk. Kalau Ar-Rahim kebalikannya, amun filafri. Maksudnya apa? Nama Rahim itu bukan nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Rahim bukanlah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama yang khusus bagi Allah hanya beberapa. Allah Rabbul Alamin, Ar-Rahman misalnya. Rahim, Aziz, dan yang lainnya bukan khusus bagi Allah. Umum. Boleh. Iya. Seorang menamai anaknya dengan Aziz, dengan Rahim, dengan nama lain. Secara lafaz umum. Tapi secara makna, bagaimana khas? Unpi makna karena apa? Karena tadi, karena secara makna Rahman Rahim itu rahmatnya khusus untuk orang-orang beriman. Itu makna Ar-Rahman khasun fi lafzi, amun fi makna. Rahim itu amun fi lafzi, khasun fi makna. Mudah-mudahan dipaham. Namun Allah wa'alam. Bisa wabarakatuh. Barakatuh.